Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش telah menceritakan kepada kami أحمد بن الحسن بن خراش أبو جعفر البغدادي صدوق قال حدثنا عمر بن عاصم telah menceritakan kepada kami Amr ibn Asim Al-Qaisi Abu Uthman Saduq Qala haddathana Mu'tamir telah menceritakan kepada kami Mu'tamir huwa Mu'tamir ibn Sulaiman أبو محمد البصري من كبار محدث البصرة termasuk deretan pembesar ulama hadis wilayah Basrah. Tabaqah beliau tabi'ut tabi'in. قال سمعت أبي يحدث aku mendengar ayahku menyampaikan hadis abuhu ayah beliau Sulaiman ibnu Tarhan al-Basri thiqatun anna Khalidan al-Athbaj bahwasanya Khalid al-Athbaj ibn akhi Safwan ibn Muhriz putra dari saudara Safwan ibn Muhriz keponakan. Jadi Khalid al-Athbaj statusnya adalah keponakan dari Sufyan ibn Muhriz. Wa Khalid hadha huwa Khalid ibn Abdullah ibn Muhriz al-Basri fiqah. Haddatha an Sufyan ibn Muhriz menceritakan dari Safwan ibn Muhriz pamannya Khalid. Safwan ibn Muhriz ibn Ziyad al-Basri tabi'iyun thiqah. Anna Jundub ibn Abdullah al-Bajali bahwasanya Jundub ini dengan dua bacaan bisa didhammah huruf jim dengan dal Jundub bisa difathah keduanya Jandab bisa Jundub, bisa Jandab. Dua bacaan. Bahwasanya Jundub ibn Abdullah al-Bajali sahabiyun jalil termasuk deretan sahabat Nabi ridwanullahi ta'ala alaihim ajmain. Kana sakana al-Kufah Jundub bin Abdullah dulunya tinggal di Kufah. Thumma taqala ila al-Basrah. Kemudian pindah ke kota Basrah. Nah, saat pindah ke Basrah inilah Sofwan ibnu Muhriz mengambil hadis dari sahabat Jundub radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Ba'adha ila As'as ibn Salamah. Jundub ibn Abdullah mengirim pesan kepada As'as ibn Salamah. Zamana fitnati ibn Zubair. Pada masa fitnahnya ibn Zubair. Fitnah yang masyhur, amidudina azani Allah wa iyakum, yang terjadi di masa itu, betul-betul membuat keadaan kala itu mencekam, karena darah di masa fitnah murah. Ya, darah di masa fitnah murah, orang dengan gampang menumpahkan darah saudaranya dengan tanpa alasan yang jelas, apalagi syar'i. Faqala, pesan Jundub kepada As'as ibni Salamah, ijma'li nafaran min ikhwanik, kumpulkan untukku beberapa orang dari teman-temanmu, hatta uhadithahum, saya ingin ngobrol dengan mereka. Jadi minta dikumpulkan para pemuda. Jundub bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah mau bermajlis dengan mereka. Faba'adha rasulan ilaihim, maka As'as mengutus utusan menemui para pemuda yang dimaksud. Falamma jitama'u, saat mereka semua kumpul sesuai dengan undangan, ja'a Jundub, datang sahabat Jundub. Wa alaihi burnusun asfar. Ketika itu sahabat Jundub mengenakan baju burnus berwarna kuning. Burnus, kullu thawbin ra'suhu multasiqun bih. Kullu thawbin ra'suhu multasiqun bih. Setiap baju yang kepalanya nempel dengan bajunya. Maksudnya apa? Hoodie. Ya, yang ada tudung atasnya itu. Tahu ya? Nah, kalau bahasa antum, jubah hoodie. Sejak zaman dulu model ini sudah ada, dipakai oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala alaihim ajma'in, termasuk sahabat Jundub ibni Abdullah al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Paham ya? Nah kayak itu. Ada hoodie-nya ya? Coba itu pakai. Ayo, kobol. Coba itu pakai. Pakai hoodie-nya. Nah, seperti itu. Ya, salam. Nah, ya, kalau ada yang berminat, ya, saya tidak perlu lanjutkan jawab syaratnya ya. Tayyib. Jadi beliau datang mengenakan pakaian hoodie berwarna kuning. Faqala, saat beliau tiba, Jundub bin Abdullah mengatakan tahaddatsu bima kuntum tahaddatsuna bih. Silahkan lanjutkan perbincangan kalian. Ya. Jadi Jundub datang, otomatis ketika seorang sahabat Nabi datang, pemuda-pemuda tadi diem kan gitu ya. Antum kalau lagi ngobrol, tahu-tahu ustadznya nongol kan, diem, langsung diem. Padahal asyik ngobrol tadinya rame, lihat ustadznya langsung diem. Nah, Jundub melihat yang demikian dan Jundub mengatakan kepada mereka, tahaddatsu bima kuntum tahaddatsuna bih. Ya, lanjutkan, silahkan. Lanjutkan obrolannya. Jangan berhenti gara-gara kedatangan saya. Itu maksudnya. Hatta daral hadith. Sampai akhirnya mereka pun melanjutkan perbincangan. Ya, cakap-cakap sudah merasa akrab kan itu ya. Falamma daral hadithu ilaih. Ketika Jundub melihat sudah saatnya beliau berbicara, hasaral burnus an ra'sihi, beliau menyingkap hoodie dari kepalanya. Jadi masuk masih pakai hoodie-nya. Gimana tadi? Coba dipakai lagi. Pakai lagi. Nah, jadi kondisi masih dalam obrolan kama hada. Menunjukkan apa? Menunjukkan, bos jangan dulu, siapa dulu, sih. Si. Nah, ini ilustrasinya seperti ini, kurang lebih ya. Jadi, ngobrol, berpesan kepada para pemuda, kumpulan pemuda yang ada ketika itu, ya, dibiarkan mereka ngobrol, sampai akhirnya Jundub dipersilahkan untuk berbicara, beliau juga sudah melihat saatnya untuk berbicara, baru, ya, hasarau, burnus an ra'sihi, dibukalah burnusnya. Coba dibuka. Ya salah. Begitu. Faqala, Jundub berkata, inni adaitukum wa la uridu an ukhbirakum an nabiyikum. Ini ataitukum, sesungguhnya aku tadinya datang menemui kalian, wala uridu an ukhbirakum. La di sini ada dua i'rab. Ya. Yang pertama sahibul qatar la apa? Jangan bilang la adri. La zaidah litaukid. Naam. I'rab pertama. La di sini zaidah, tambahan. Ya, sesungguhnya aku datang menemui kalian berniat untuk memberitakan hadis kepada kalian. Nah, itu terjemahannya. Lanya zaidah. Fal makna annahu jama'ahum li ajli ayyuhaddithahum bihaditsin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan i'rab yang pertama ini la zaidah, Jundub jama'ahum, mengumpulkan para pemuda, li ajli, dengan tujuan, ayu hadithahum, hendak menyampaikan sebuah hadis bihadithin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan hadithnya Nabi alaihi salatu wassalam. Ini yang pertama. Yang kedua, lanyalah apa? Sahib Al-Qatar sudah, Sahib Alfia mana? Ini Sahib Alfia. Mana Sahib Alfia? Loh. Belum diresmikan ya, Sahib Alfia yang mana ya? Tayyib, yang dari Kismuddin 2. Saya belum kelihatan orang yang mana. Kismuddin 2, seingat saya itu biasanya kostum beliau hari ini black edition, serba hitam. Benar gak? Ada Kismuddin 2 serba hitam, peci hitam, kemudian jubahnya juga hitam. Tapi masa depannya enggak hitam insyaallah. Irfa ra'sak ya sahibal alfiyah. Ini nakirah maksudah ini. Irfa ra'sak ya rajul. Aywa. Ya salam. Lah yang kedua apa? Monggo. Tadi dikatakan la zaidah. Naam, betul. Lalu yang kedua, la apa? Tawadhu, ya, sahibul alfiyahnya tawadhu. Mungkin antum harus siapkan untuk pertemuan berikutnya papan tulis, ya, sama pulpen. Ya, beliau biasa harus dengan penjabaran rinci, gitu ya. Dipancing luar ngomong. Ngatan. Baik. La yang kedua, nafiyah. La nafi, biasa. Ya. Fayakunu makna, sehingga maknanya jelas. Annahu ja'ahum wala yuridu tahdith. Beliau datang, awalnya enggak ada niatan menyampaikan hadis. Walakinnahul an sayaziduhum ala ma kana nawahu fa akhbaral hadis. Tapi berubah pikiran setelah melihat dan memperhatikan obrolan para pemuda, beliau berubah pikiran. Ya. Kalau makna yang pertama, memang sengaja datang, dikumpulkan, mau disampaikan sebuah nasihat dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau dengan makna yang kedua, inni ataitukum, saya tadinya datang menemui kalian. Wala uridu an ukhbirakum an nabiyikum, tadinya tidak ada niatan untuk menyampaikan hadis. Tapi kali ini, saya berubah pikiran. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ba'ada ba'dan minal muslimin ila qawmin minal musyrikin. Mengutus utusan dari pasukan kaum muslimin menuju atau bertempur dengan pasukan kaum musyrikin. Wa innahumul taqaw, dan kedua pasukan akhirnya sama-sama bertemu di medan laga. Fakana rajulun minal musyrikina idza syaa'a an yaqsida ila rajulin minal muslimin qasada lahu faqatalah. Di tengah-tengah pertempuran ada seorang laki-laki musyrikin, setiap kali mengincar pasukan muslim, dia berhasil menumbangkan pasukan tersebut. Jadi kalau ngincer satu orang, mesti menang. Ngincer yang lain, mesti menang. Ngincer yang lain, mesti menang. Ya, jago orang ini. Kila disebutkan dalam sebagian riwayat, nama laki-laki ini, khanibidina azani allahu wa iyakum, ismuhu Mirdas. Namanya Mirdas. Wa inna rajulan minal muslimina qasada ghaflatahu. Dari pihak pasukan kaum muslimin ada seorang prajurit yang mengincar kelalaian pasukan musuh tersebut. Ada yang gemes, ini orang kok jago banget ya, duel sama fulan menang, sama alan menang, sama fulan menang. Akhirnya dia juga mengincar, karena dalam kancah pertempuran itu kalau enggak membunuh dibunuh, kan itu ya kan, di dalam medan pertempuran antara dibunuh atau membunuh, antara mengincar atau diincar. Ya, itu sudah apa namanya suasana yang biasa terjadi di medan pertempuran. Qala wa kunna nuhaddatsu annahu Usamah ibnu Zaid. Dan kami mendapatkan informasi laki-laki tersebut adalah Usamah ibnu Zaid. Jadi Usamah ibnu Zaid ngincer siapa? Mirdas. Masih ingat ya, Mirdas tadi pasukan prajurit musyrik yang setiap kali ngincer pasukan muslim selalu menang, menang, menang, menang, menang. Tak duel mesti menang. Usamah ngincer Mirdas. Falamma rafa'a 'alaihi as-saif, saat berhasil memocokkan Mirdas, Usamah mengangkat pedangnya. Qala, tiba-tiba si Mirdas mengucapkan la ilaha illallah. Oh, ini sudah diangkat pedangnya, tahu-tahu mengucapkan la ilaha illallah. Berdasarkan ijtihad dari Usamah, ini orang cuman pura-pura. Senjata sudah terkokang, diselesaikan oleh Usamah, mati. Hamidina hazani Allahu wa iyyaku. Faja'a al-Bashir ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Datanglah pembawa berita kabar gembira kemenangan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi pasukan sudah selesai dengan misi, ada yang tugasnya itu menyampaikan berita, entah berita menang atau berita kalah, kan itu ya. Kali ini berita kemenangan, datang terlebih dahulu menemui Nabi sebelum pasukan sampai ke kota Madinah. Ada gambaran ya. Jadi memang sudah ada yang diutus berangkat lebih dulu, dipacu kudanya dan tidak berhenti. Khanibidin azani Allah wa iyyakum, kecuali saat sholat dan memberi makan kuda. Jadi berhentinya itu cuma satu atau dua kali sehari semalam. Ya, betul-betul dipilih orang khusus, betul-betul dipilih kuda khusus. Ada yang punya tugas seperti itu. Datanglah pembawa berita tersebut menemui Nabi alaihi salatu wassalam, disampaikanlah kabar gembira kemenangan kaum muslimin beserta peristiwa-peristiwa yang menyertai kisah kemenangan tersebut. Fasa'alahu, Rasul pun bertanya. Fa'akhbarahu, sang pembawa berita menjawab. Hatta akhbarahu khabar ar-rajul kaifa sana'a, termasuk peristiwa Usamah ibnu Zaid yang membunuh Mirdas. Ya, itu menunjukkan kalau peristiwa tadi disaksikan oleh para sahabat. Ya, dilihat oleh mereka. Mereka pun juga memahami ijtihad dari Usamah radhiyallahu ta'ala. Fada'ahu, Rasul pun memanggil Usamah setelah tiba ke kota Madinah. Fasa'alahu, Rasul bertanya kepada Usamah, faqala, kata Nabi, lima qataltahu, wahai Usamah, kenapa engkau bunuh laki-laki tadi? Qala, Usamah berkata, ya Rasulullah, auja'a fil muslimin, wa qatala fulanan wa fulanan wa samma lahu nafara. Wahai Rasulullah, si Mirdas ini menyulitkan barisan kaum muslimin. Dia sudah mengalahkan fulan, fulan, fulan. Disebutkan beberapa nama. Ya, nafar itu antara 3 sampai 9. Banyak korbannya. Fanibidina azani Allahu wa iyyakum. Gak sembarangan ini orang. Dan itu ya. Ini merepotkan kaum muslimin. Sudah banyak korban berjatuhan, wahai Nabi. Wa inni hamaltu alaihi. Aku memang mengincar laki-laki tersebut saat aku berhasil mendesaknya. Falamma ra'as saifa qala la ilaha illallah. Ternyata saat dia melihat pedangku sudah terhunus pada posisi yang terpojok, tiba-tiba dia mengucapkan la ilaha illallah. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kembali mengulang pertanyaannya. Aqataltahu? Lantas kamu bunuh wahai Usama? Qala na'am, iya, saya bunuh. Ya, dalam pandangan saya, dia cuma takut dengan pedangku. Enggak ikhlas dia ketika mengucapkan la ilaha illallah. Dan itu bukan tanpa alasan. Ya kan? Usamah melakukan demikian hasil ijtihad, bukan tanpa alasan. Radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Hanya saja akhta'a fijtihadi, beliau salah ijtihadnya. Seorang mujtahid kalau salah ijtihadnya dapat satu pahala. Ya, sehingga enggak ada yang salah pada kasus ini. Enggak ada yang berdosa karena Usama salah ijtihad. Qala, Nabi mencecar Usama. Fakaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumal qiyamah. Wahai Usama, apa yang akan engkau perbuat dengan ucapan la ilaha illallah kelak di hari kiamat? Qala ya Rasulullah istaghfirli. Kata Usama, wahai Rasulullah, mohon tolong mintakan ampunan kepada Allah untukku. Qala, ternyata Nabi kembali mencecar Usama. Padahal Usama kesayangan beliau alaihi salatu wassalam. Saat minta didoakan ampunan, Usama tahu telah berbuat salah. Tahu besar konsekuensi dari tindakan yang sudah dia lakukan. Sehingga meminta kepada Nabi supaya didoakan ampunan. Rasul menunjukkan sikap yang tidak seperti biasa. Wa kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumal qiyamah? Apa yang akan engkau perbuat wahai Usama dengan ucapan la ilaha illallah kelak di hari kiamat? Qala faja'ala la yaziduhu 'ala ay yaqul kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumal qiyamah. Rasul terus mengulang dan kalimat Rasul tidak lebih tidak kurang selalu sama. Usama dicecar oleh baginda Nabi, fa kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumal qiyamah. Hadza bayyana lidina azani Allahu wa iyyakum. Masyaallah, ini versi yang melengkapi cerita Usamah ibnu Zaid dengan Mirdas, ya, pada kancah peperangan di Khandaqidina azaniyallahu wa iyyakum. Ini satu poin untuk al-Imam Muslim rahimahullahu taala, keunggulan sahih Muslim dibanding sahih Bukhari. Kalau bahasanya ahlul hadis, husnus sina'ah. Ya, husnu sina'ati al-Imam Muslim. Ya, Imam Muslim itu jauh lebih tertata, sistematis, sesuai dengan urutan ilmu hadis ketika menyusun menyusun kitab sahihnya. Ini secara sanad memang hasan, karena hasan sehingga ditaruh di belakang. Ya, ada dua rawi yang shadduq pada sanad ini. Sanadnya hasan. Kalau sebelum-sebelumnya sahih. Kalau ini hasan. Semata-mata melihat sanad ini jadi hasan, kan gitu ya. Tapi kalau antum gabungkan dengan sanad sebelumnya, kan satu makna. Ya toh? Jalur yang berbeda. Kalau digabungkan sebagai penguat, sahih ketemu sahih, kalau sahih li ghairi ketemu sahih li ghairi, naik. Kan gitu ya. Sahih ketemu hasan, jadi apa? Sahih ketemu hasan jadi amal jariah. Sahih ketemu hasan jadi apa? Antum? Jadi apa? Hah? Wallahu a'lam. Sahih ketemu hasan jadinya jayyid. Ya, kalau antum baca tahqiq kan gitu ya. Ada isnaduhu jayyid. Nah, itu jayyid itu ini, gabungan hasan sama sahih. Ya. Sahih kok sahih ya. Hasan sama sahih jadinya jayyid. Khanibidina azaniyallahu wa iyyaku. Masya Allah. Kalau antum faham ilmu hadis, ya, antum akan merasakan indah sekali susunan yang digunakan oleh al-Imam Muslim rahimahullah ketika mengurutkan hadis-hadis dalam sahih beliau rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa askanahu fasiha jannati. Dalam hadis ini khanibidina azani Allah wa iyyakum terdapat beberapa faedah. Ya, secara garis besar faedahnya sudah terwakili dengan dua hadis sebelumnya. Khanibidina azani Allah wa iyyakum. Akan tetapi ada faedah tambahan dalam sanad ini yang sayang untuk dilewatkan. Faedahnya apa? Yang pertama, riayatul Islam ala damil muslim. Perhatian agama Islam terhadap darah seorang muslim. Ya, perhatian agama Islam terhadap darah seorang muslim. Nah, hakadai khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Wa fihi aydan, faedah yang berikutnya, fadlu kalimati tauhid, keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, hakadai khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Wafi ayatan, faedah yang berikutnya, al-man'u anil i'tida' alal muslim bighairi haqqin. Al-man'u anil i'tida'i alal muslim bighairi haqqin. Larangan berbuat zalim terhadap sesama muslim tanpa hak. peperangan, berbuat zalim terhadap sesama muslim tanpa hak. Wafihi aydan faedah yang berikutnya, masyru'iyah disyariatkan al-laumu wal-mubalaghatu fil wa'di indal umuril muhimmah, disyariatkan untuk menggunakan bahasa lugas dan tegas saat memberikan nasihat. Ya, disyariatkan saat memberikan nasihat pakai bahasa yang tegas, lugas. Indal umuril muhimmah, khususnya pada peristiwa-peristiwa penting dalam urusan-urusan yang vital. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Baginda Nabi alaihi salatu wassalam ketika mendengar peristiwa antara Usamah dengan Murdas, itu bukan hal yang sepele. Perkaranya vital, kesalahannya fatal. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam yu'annif. Ya, beliau mencecar Usamah. Padahal tidak seperti biasanya. Kita tahu Usamah ibn Zaid hibbun nabi ibn hibbin nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang dicintai oleh nabi, putra dari orang yang dicintai oleh baginda nabi alaihi salatu wassalam. Kedekatan beliau dengan nabi tidak diragukan oleh siapapun di kalangan para sahabat, sampai pada banyak momentum sebagian para sahabat menjadikan Usamah sebagai juru bicara menghadap Rasul alaihi salatu wassalam supaya Rasul mengabulkan permohonan mereka. Ya, orang dekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Pada kasus ini Rasul tidak menunjukkan sikap yang biasa, yang biasanya beliau kalem, yang biasanya beliau lembut. Kali ini syiddah, ya, mubalaghah fil wa'dhi, enggak sembarangan, enggak main-main beliau saat memberikan nasihat. Serius dengan kata yang lugas tegas. Kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'a yaumul qiyamah? Terus diulang, terus dicecar. Fadhilina azani Allah wa iyyakum. Gabungkan dengan hadis yang sebelumnya, Rasul sampai mengatakan, engkau sudah belah dadanya wahai Usamah, sehingga engkau yakin bahwasanya dia hanya berpura-pura. Luar biasa sikap yang ditunjukkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, wa hadha uslubun min asalibi ad-da'wah. Metode ini termasuk metode yang diajarkan dalam berdakwah. Jadi dalam berdakwah itu harus tahu metode-metodenya, harus paham bagaimana cara menyampaikan ilmu dan mengajak umat manusia kepada ajaran yang benar. Inilah yang disebut dengan hikmah dalam dakwah. Syiddah fi maudhi'iha, arifku wallin fi maudhi'ihi. Pada kondisi yang mengharuskan tegas, sampaikan dengan tegas. Kalau kondisinya lemah lembut, sampaikan dengan lemah lembut. Tidak semua dihajar lembut, tidak ada ketegasan. Juga tidak dihajar tegas terus sampai terkesan garang. Khamidina azani Allahu wa iyyakum. Pahami kondisi, baca situasi, sampaikan sesuai dengan cara-cara yang syar'i Khanifidina azani allahu wa iyaku. Dayib. Wafi ayoban faedah yang berikutnya, taskinul alim warrajulil muta' disyuhrah linnas indal fitan. Selayaknya bagi seorang alim, begitupun tokoh-tokoh masyarakat yang didengar ucapannya, mengkondisikan atau menciptakan kondisi yang kondusif ketika fitnah terjadi. Taskinul alim warrajulil muta' disyuhrah linnas indal fitan. Disyariatkan bagi orang yang alim atau tokoh yang didengar ucapannya, menciptakan suasana yang kondusif ketika terjadi fitnah. Ya, buat kaum muslimin sibuk dengan perkara yang memang mereka butuhkan. Jangan sibuk dengan qil wa qal yang biasanya terjadi dan marak saat fitnah muncul. Khanifidina azani allahu wa iyyakum. Kalau fitnah tadi bukan ranah-ranahnya kaum muslimin, fitnahnya ini ranahnya para ulama, ranahnya hamalatul ilam, maka awamul muslimin, sugharu talabah minhum, kondisikan keadaan mereka, jangan justru membuat mereka sibuk dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat atau bukan ranah mereka. Bisa dipahami? Halo, kaum muslimin? Naam. Wa fihi aydan faedah yang berikutnya, masyru'iyah al-mawa'idhatil hasanah wa irsyadin nas ila ma yuwaddihud dalail inda hudutsil fitan. Disyariatkan memberikan mau'idhah hasanah, kemudian menyampaikan kepada umat manusia perkara yang dibutuhkan bagi mereka saat fitnah muncul. Nah, jadi sibukkan dengan ilmu, beri mau'idhah supaya jangan terusik dengan qil wa qal. Kalau itu bukan ranah kita, ya tunggu. Jangan berbicara kalau itu bukan bagian Anda. Jangan bersikap kalau memang Anda bukan siapa-siapa yang tidak memberikan pengaruh kecuali kejelekan. Misalkan, hakata ikhani lidina azani allahu wa iyaku. Ini diambil dari penjelasan yang disampaikan oleh Sufyan ibn Muhriz rahimahullah, bagaimana sahabat Jundub ibn Abdillah meminta kepada As'as ibn Salamah mengumpulkan para pemuda. Ya, kenapa yang dikumpulkan para pemuda? Karena para pemuda ini merekalah generasi yang mudah untuk terpancing emosi mereka. Ya, kalau sudah sepuh, walaupun mudah terpancing, tapi kalau sudah sepuh, geloranya itu enggak seperti pemuda. Kan gitu ya? Sudah sepuh, sudah syebeh, 60 tahun, 70 tahun. Kalau sudah emosi, ya paling di situ-situ aja emosinya. Ya. Mau antum sediakan pedang, ngangkat pedang tremor. Kan gitu ya, azani Allahu wa iyyakum. Itu kalau syebeh. Tapi kalau pemuda, digelitik, ya, darah mudah mereka dibakar, khairuddin azani allahu wa iyyakum, kemudian diarahkan kepada tindakan-tindakan anarkis. Ditambah lagi mereka cara berpikirnya seringkalinya itu pendek, kan itu ya, gampang sekali untuk dimanipulasi. Khamidina azani Allah wa iyyakum. Nah itu berbahaya, ya toh, sangat-sangat berbahaya. Khamidina azani Allah wa iyyakum. Maka dikumpulkan oleh sahabat Jundub ibn Abdillah. Beliau juga memperhatikan keadaan mereka, ya, apa yang sekiranya dibutuhkan. Ya, kalau dengan makna yang pertama atau makna yang kedua, lanya lanafi, ya, beliau sedari awal tidak ada niatan untuk memberikan mau'idhah. Tapi karena melihat keadaan pemuda yang saat itu marak fitnah Ibnu Zubair, maka beliau pun menyampaikan sebuah hadis. Kenapa hadisnya Usamah yang beliau pilih? Karena pada masa itu, seperti yang kita sampaikan di awal, pada masa fitnah, barah murah, ya kan? Murah. Pemuda sangat gampang tersulut, sangat mudah terpancing. Dan itu yang dikhawatirkan. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Disampaikanlah hadisnya Usamah radhiyallahu taala anhu wa arda, supaya mereka mikir, jangan bermudah-mudahan mengangkat senjata pada masa fitnah. Dipahami? Nah, Usamah saja yang salah ijtihad membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang dalam ijtihadnya cuma pura-pura, dikecam oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana dengan kita? Usamah saja dikecam, salah tindakan beliau. Ini yang diinginkan oleh Jundub bin Abdillah, supaya para pemuda mikir, iya, saya bukan Usamah. Ini gitu ya. Kaliber saya dengan Usamah jauh. Radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Sementara nahna siapa? Akhirnya dari situlah mereka diajak berpikir untuk menjadi orang yang berakal, ya, tidak macam-macam saat masa fitnah. Pada yang terakhir sebelum saya tutup, hadirina azani Allah wa iyyakum, masyru'iyah irsyadish syabab ila ma yuslihu amra dinihim wa dunyahum. Masyru'iyah irsyadish syabab ila ma yuslihu amra dinihim wa dunyahum. Sekali lagi wis, masyru'iyah irsyadish syabab ila ma yuslihu amra dinihim wa dunyahum. Kalau syabab masih ketinggalan, apalagi kismuddin 3, turun ke MTF. Insyaallah tidak mungkin lah ya. Nah, disyariatkan menunjukkan kepada para pemuda, membimbing para pemuda kepada perkara yang memperbaiki urusan agama dan dunia mereka. Ya, sehingga seorang alim, seorang da'i, seorang hamilul ilm, pembawa ilmu, harus pandai-pandai melihat kondisi pemuda, khususnya pemuda akhir zaman, ya, yang sebagian mereka menyebut dirinya sebagai anak-anak senja. Pahami keadaan mereka, arahkan dan bimbing mereka kepada kebaikan agama, kebaikan dunia. Antum harus bisa membaca cara berpikir anak-anak muda di masa antum. Ya, ya toh, kalau sekarang antum masih muda, kan gitu ya. nanti akan tua pada masanya, insyaallah taala. Ya, semoga kita semua diberi umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihiasi dengan amal saleh sampai akhir hayat kita. Allahumma amin. Sebagai seorang talib yang nantinya akan menjadi dai hamilul ilm, harus peka dengan keadaan sekitar. Harus tahu problem pemuda itu apa. Cari solusinya. Setelah ketemu solusinya, sampaikan kepada mereka dengan cara yang bijaksana sesuai syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan cuma terpaku dengan pembahasan kitab terus. Ya. Enggak peka dengan keadaan madu'unya, khususnya para pemuda. Ya. Ya mungkin anak-anak senja sudah mulai geser, ya. Jadi apa istilahnya? Gen Z. Ya, Gen Z apa Gen Z itu. Ya. Era digital. Ya kan? Kalau kita orang kolonial, kan gitu ya. Stuo, sanifidina asani Allahu wa iyyakum, peninggalan zaman Belanda. Anda harus pahami karakter mereka seperti apa. Setelah paham karakter mereka, mesti pemuda punya problem. Antum carikan solusi mereka dengan karakter yang ada di zaman tersebut, sampaikan dengan cara yang baik. Sanifidina asani Allahu wa iyyakum. Ya, antum akan menghadapi generasi yang lain di masa mendatang. Wallahu a'lam, apalagi istilah-istilah yang akan muncul. Khanifidina azani allahu wa iyyakum. Siapa tahu 15 tahun mendatang, kalau zaman sekarang ya, di tahun 2023 menuju 2024, era digital, milenial, udah lewat ya milenial, digital, kemudian Gen Z tadi itu. Siapa tahu 15 tahun mendatang, 25 tahun mendatang, antum yang sudah menjadi tokoh, ya, menghadapi generasi baru, generasi bonggolan. Kan kita gak bisa memprediksi istilah kedepannya apa, kan gitu ya. Taruhlah generasi bonggolan. Khalifidina azani allahu wa iyyakum. Generasi bonggolan dengan karakter seperti bonggolan, kalau hangat nikmat, kalau dingin kerasnya sama kayak pentungan satpam. Ya benar. Bonggolan kalau mengeras itu tanda kualitas bagus. Kalau bonggolan makin lama kok lembek, itu jamuran. Coba jamuran, tidak layak dikonsumsi, buang. Ini antum bawa ke rumah bonggolan, ya toh, dari penjualnya hangat, masya Allah, ya toh, lentur. Sampai di rumah kok tiba-tiba kaku, keras, udah kayak beton. Khanifidina azani allahu wa iyyakum, absyir, Anda mendapatkan bonggolan berkualitas tinggi. Ya, insya Allah gak ada campuran semennya kok. Tinggal antum apa namanya, apa istilahnya itu, dikukus, ya, dia akan kembali lunak lagi dengan kenikmatan yang sama. Gitu. Mungkin seperti itu di masa mendatang. Kalau lagi hangat enak, kalau sudah dingin watos. Khanifidina azani allahu wa iyyakum. Fahami dengan baik karakter pemuda di masa antum, carikan solusi dari problem-problem mereka, arahkan kepada kemaslahatan agama dan dunia mereka. Lihat bagaimana contoh yang ditunjukkan oleh sahabat Jundub radhiyallahu ta'ala anhu wa arbah. Beliau enggak langsung datang kemudian innalhamdulillah, enggak begitu. Beliau minta kumpul terlebih dahulu. Saat datang mereka diem, ya, apa yang beliau lakukan? Tahaddadu bima kuntum tahaddaduna. Lanjutkan perbincangannya, silahkan, ya, jangan dipotong gara-gara saya datang. Apa tujuannya? Tujuannya beliau ingin lihat, ya, pola pikir syabab zaman itu seperti apa, problem mereka apa, kemudian lihat dengan keadaan saat itu, masa itu masanya fitnah Ibnu Zubair, dilihat ini berbahaya kalau tidak diarahkan kepada jalan kebaikan, maka beliau menyampaikan hadis tentang Usamah Ibnu Zaid radhiyallahu taala anhu wa arda. Sehingga sedari sekarang antum harus mengasah kepekaan antum dengan lingkungan sekitar. Nah, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Adapun hadis yang berikutnya, insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidnillahi ta'ala. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.